jam jam jarararam, jam jam jarararam. Aku merasa tak menentu waktu berkenalan denganmu. Tetapi sayang, hanya selintas aku lihat wajahmu. Aku kan senang bila sekali lagi kita bertemu. Pernahkah jika mengenangkan pertemanan kita dahulu? Mungkinkah jika mengharapkan bertemu lagi denganku? Selintas aku lihat wajahmu. Aku kan senang bila sekali lagi kita bertemu. Oh ya, mengapa ku rindu padamu? Pernahkah jika mengenangkan pertemanan kita dahulu? Tadi kau mengharapkan bertemu lagi denganku. Oh kasihku, mengapa menangis terseduh? Ku telah berkata selalu cinta padamu. Percaya selalu padaku, ku telah berjanji selalu mengharapkanmu. Dengarkanlah kataku, ku selalu milikmu, ku rindu padamu. Oh kasihku, mengapa menangis seduh, ku telah berkata selalu cinta padamu. Oh kasihku, mengapa menangis terseduh, ku telah berkata percaya selalu padaku, ku telah berjanji selalu mengharapkanmu. Dengarkanlah kataku, ku selalu milikmu, ku rindu padamu. Oh kasihku, mengapa menangis terseduh, ku telah berkata selalu cinta padamu. Awan putih bersih, si kau terbang membayang tinggi sekali. Apa yang kau cari di langit yang tinggi? Awan putih bersih, di kota kenal lelah walau sedetik. Aku tak mengerti, kapan kau berhenti? Tetapi

pagi awan menutupi, itu pun akan hilang nanti. Lalu kembali bintang berseri, sampai lenyapnya senandung malam hari. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku sayang. Hanyalah cinta.